إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم. Para jamaah yang mengharap ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini alhamdulillah kita masih diberi sehat wal afiat bisa berkumpul di majlis pengajian yang biasa kita lakukan. Topik yang saya akan bahas berkaitan dengan harga diri muslim terhadap muslim yang lain. Persoalan harga diri ini sekarang sedang merambah sampai yang bersifat privasi atau kehususan-kehususan seseorang. Tema yang diambil ini diambil dari surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Allah yang Maha Kuasa memberi surat ini dengan nama Al-Hujurat, kamar-kamar, karena kebetulan juga di sini ada ayat yang berkaitan dengan kata-kata itu, seperti pada ayat 5, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun, sesungguhnya orang-orang yang menyeru-nyeru kamu di belakang kamar itu kebanyakan mereka tidak berpikir, artinya orang yang pemikir pisan gitu na bahasa orang. Kenapa? Karena kamar rumah kita itu disebut kamar. Memang rumah Rasulullah itu tidak besar sebagaimana rumah kita sekarang ini. Ya kamar, mungkin ada tempat menerima tamu sedikit. Tidak disebut min waro'il buyut, di belakang rumah. Rumah, tapi kamar-kamar menunjukkan bahwa rumah beliau itu tidak besar sebesar kamar kita paling tidak gitu. Yang sudah haji itu melihat bekas-bekas kamar Rasul itu sekarang masih ada, yaitu rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha itu sering dihalangi di situ tuh, sebesar itu rumah beliau itu. Kemudian yang rumah-rumah yang lain juga tidak besar. Memang dulu itu rumah Rasul itu berdempet begitu di depan, di pinggir masjid. Tapi pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dibongkar waktu itu, kecuali satu disisakan bekasnya di situ karena memang ada kuburan Rasulullah. Ketika umat Islam makin banyak yang berziarah ke kota Madinah ini. Nah, yang paling penting di sini adalah kata-kata kamar. Kamar itu suatu tempat di mana orang tinggal, dan di situ privasi yang paling utama dengan keluarga. Karena itu di Quran juga secara jelas dikatakan, walaupun anak-anak kita jangan masuk kamar pada tiga waktu itu, waktu-waktu tertentu. Tiga waktu disebutkan di situ. Nah ini menunjukkan jangankan dengan orang lain, dengan keluarga juga ada privasinya di kamar itu. Mengetuk pintu misalnya. Bahkan suaminya sendiri kalau mau masuk kamar saya tidak tahu, suka salam, mengetuk pintu misalnya, di jangan-jangan ibu bagaimana itu di dalam itu. Suka enggak? Wallahul musta'an. Ada enggak yang suka mengetuk pintu kemudian salam ke kamar itu? Nah, jadi simbol privasi dalam kehidupan itu adalah kamar. Ini para sahabat dulu ada yang ingin bertamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi di luar berteriak-teriak dia. Tamunya tamu jauh lagi, di daerah luar sana. Bahkan menyebutkan ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Orang kaget gitu. Memanggil seseorang yang sangat dihormati dan memiliki kedudukan tinggi, mestinya kan tidak dipanggil namanya. Ya Rasulullah. Oleh karena itu, sifat-sifat atau bagian-bagian kehormatan seseorang seperti disebut privasi di sini, harga diri seseorang, muslim dengan muslim atau orang dengan orang lain itu perlu dipelihara, diantaranya mengenai bahasa yang disampaikan kepada orang yang mesti dihormati. Dalam bahasa Sunda ada yang disebut cowong. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya cowong itu apa itu ya. Barangkali ada ini. Jadi kalau bicara, dia itu tidak ada tata krama. Jadi tata krama bicara itu penting. Kapan kita berbicara keras, kapan kita berbicara sangat halus dan lamban. Kepada orang tua malah itu ada secara khusus. Memang ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu berbicara dengan orang lain. Misalnya pada orang tua, qaulan karima, ucapan yang mulia. Pada orang-orang lain, qaulan sadida, ucapan yang benar, ucapan yang tepat. Kemudian juga, wa qulu linnasi husna, katakanlah kepada orang-orang itu kata-kata yang baik. Nah, jadi di dalam masyarakat itu ada tingkatan. Ada teman sebaya, ada orang yang lebih tinggi umurnya, ada juga mereka bukan hanya lebih tinggi karena memiliki kedudukan khusus baik dalam agama seperti di sini Rasulullah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, maka kita dalam memanggil orang itu dilihat dari aspek strata sosial, tingkatan sosial. Dalam bahasa kita, kalau mungkin dengan teman, yang menyebut biasa saja, ya akhi, ya dulur, kidulur, gitu kan, orang yang sebaya itu, ya kidulur, bahasa wahai saudaraku, ya. Yeah. Bung, itu karena memang dianggap satu tingkatan. Tapi pada yang lebih tinggi, mungkin Pak. Malah mungkin kita sama umurnya, tapi dia bukan teman kita, dan dia itu patut dihormati. Menyebut Bapak juga, gitu. Bapak itu bahasa Arabnya Sayyid, gitu. Pak, Mister, orang lainnya. Jadi ada tata krama. Karena itu, di sini di dalam Al-Quran disebutkan, janganlah memanggil kalian terhadap Rasulullah seperti kalian memanggil dengan teman-teman dengan suara yang tinggi itu, gitu. Pada Rasul berangkat ke mana kalau di kita. Di sini ada tingkatan ayah ustad, ayah kiai, misal. Itu bahasa pasti berbeda ketika digunakan dengan teman-teman masyarakat biasa dan lain sebagainya. Ini Quran. Jadi Quran memberikan kaidah-kaidah pada kita menggunakan bahasa berdasarkan strata sosial. Kemudian di sini disebutkan bahwa kalau di depan Rasulullah di sampai disebut antah batu amalukum wa antum la tasyurun. Amal-amal kalian itu tentu saja menjadi terhapus ya. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan hanya sekedar bahasa gitu. Subhanallah. Padahal bahasa yang seperti ini dianggap ah bahasa kok biasa saja gitu. Boleh aja kan ke sana. Ternyata Quran tidak. Jadi kalau berbicara disebutkan misal di sini ada bahasa kasar, ada bahasa halus. Kemudian bahasa Jawa itu ada bahasa apa? Puntennya ya dari Banyumas di sini. Ya. Manawi. Ya. Jadi bahasa itu apalagi di Solo, di Jogja itu ada bahasa apa disebut kromo apa itu? Koblo Inggil katanya. Nah ini silakan benar itu nggak apa-apa. Ya. Nih yang kedua bukan hanya halus bahasa nah, tapi volume bahasa juga ternyata. Seperti di sini kan volume bahasa ini latar faum aswatakum fokusotin nabi, jangan kalian mengangkat artinya mengeraskan suara-suara kalian di atas suara Rasul. Nah ini itu satu. Jadi demikianlah bagaimana saling menghormati satu sama lain. Nah malah ayanu dina basa Sunda mah dusun pisan ieu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Gorowokan teriak-teriak di luar rumah Rasul. Ya Muhammad, ya Muhammad. Gak ada sopannya waktu itu. Ya Rasulullah. Atau tanya sama ajudannya di situ. Yang penjaganya kan ada juga. Makanya sekarang itu ada yang sebut ajudan. Kalau di dalam itu sebenarnya boleh saja itu. Ajudan. Orang-orang tinggi cuma ustaz yang biasa tidak pakai ajudan itu hanya ustaz saja gitu ya. Ya, jinjing tas sorangan, jinjing sendal sorangan gitu ya. Iya. Ya, ustaz ya. Tapi benar itu. Secara syariat dibenarkan adanya pendamping-pendamping orang-orang terhormat. Bahkan kalau seseorang ingin berbicara dengan orang yang dihormati itu mungkin tidak langsung, lewat dulu siapa yang kenal di situ. Makanya suka ada yang disebut juru bicara misalnya. Boleh tuh, secara syar'i. Kenapa? Untuk menghindari sesuatu yang layak dan tidak layak. Karena ini akhirnya berkaitan dengan takwa juga ternyata. Coba itu ayat yang nomor tiganya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ada kaitan tata sopan santun itu dengan ketakwaan. Malah sudah kalau sudah berlebihan dengan Rasul mengeluarkan kata-kata yang baik, okelah itu sudah lalu. Karena Allah maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ada maghfirah pada Allah dan juga di situ ada ganjaran yang sangat besar. Ini sebenarnya berkaitan dengan latar belakang kenapa muncul ayat ini, karena tata krama tidak dipelihara antara tamu dengan yang didatangi waktu itu Rasul mengeluarkan bahkan ada kata-kata yang sangat keras sekali. Ini mereka datang sebenarnya ingin Islam juga gitu. Tapi walaupun demikian, ya tidak bisa dengan mengeluarkan kata-kata yang sekeras dan kasar itu. Malah disebutkan, layak kilun, ya, tidak berakal. Orang yang sedeng itu yang mengatakan berbicara di depan Rasul dengan suara-suara keras itu. Ya. Itu yang pertama, tata krama. Karena berkaitan dengan harga diri siapa yang didatangi. Bahkan kalau salam saja ada tata kramanya salam itu. Yang lewat pada yang sedang duduk, yang seorang kepada yang banyak, yang kecil kepada yang lebih senior, begitu. Ya. Jadi Rasul kalau lewat pada anak-anak itu salam gitu ya. Pada anak-anak, banyak anak-anak Rasul itu ketika lewat salam berjalan. Nah ini tata krama, karena menyangkut harga diri. Yang kedua, diperlukan tabayun ketika kita menerima berita. Tabayun itu artinya bahasa kita check and recheck terhadap berita. Jangan begitu saja diterima, apalagi kalau cemah-cemah katanya begitu. Ya. Surat Al-Hujurat ini jelas sekali untuk kenapa perlu ada tabayun seperti ini. Ini kalimat tabayun ini check and recheck itu. Kehormatan diri juga gitu. Harga diri orang lain juga. Coba kalau kita menerima suatu berita yang katanya, dan dia sangat ingin untuk mengetahui berita itu, bahkan menyebarkan berita itu, padahal belum dicek secara benar. Karena ini dalam Al-Quran jelas sekali Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang pada orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya, karena kita tergesa-gesa di dalam menerima berita atau juga menyebarkan berita yang kita terima, padahal itu belum jelas. Walaupun berita itu benar dan jelas, itu pun kita harus tahu demi kepentingan apa penyebaran berita tersebut. Ini sebenarnya kaitannya dengan sekarang sangat ramai sekali pemberitaan-pemberitaan. Malah beberapa kemarin itu waktu saya ikut menghadiri Munas MUI di Jakarta, di pusat di Jakarta ini, di situ diharamkan, ada fatwa mengharamkan infotainment gitu ya. Sebenarnya sudah lama sekali saya juga sudah menyinggung pada ceramah-ceramah yang lalu ini, infotainment ini, info, berita, informasi lah. Tapi infotainment yang sifatnya hiburan, jadi sekarang informasi itu menjadi hiburan, sengaja info yang jadi alat hiburan, info-info itu. Nah, jadi an-naba, naba itu informasi, berita. Nah, ini kita harus melihat dari aspek apakah benar berita itu. Maka orang jangan mudah percaya. Ada peristiwa sebenarnya ketika turun ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk mendatangi Bani Mustalik waktu itu. Ketika utusan itu datang, sudah banyak orang keluar rumah dari Bani Mustalik itu. Padahal mereka yang menyambut kedatangan utusan ini untuk mengambil zakat, sebenarnya gembira mereka mau diambil infak dan zakatnya, disambut gitu. Jadi keluar rumah semuanya. Beda dengan kita, kalau ada yang minta zakatnya nyumput, bersembunyi gitu, bukan disambut. Ya. Mangga aku we mun aya sumping nyandak proposal nyumpet atau nyambut gitu ya. Nah, dengan keluarnya orang-orang itu, semula sahabat tuh gembira sekali, ada apa nih? Tapi diberitakan bahwa itu mau demo, tidak akan diterima. Jadi si utusan ini diceritakan ke sini, nyampe ke sahabat yang datang itu demo, tidak akan menerima katanya. Akhirnya sahabat itu pulang kembali pada Rasulullah. Rasulullah, kami di demo di sana sampai orang keluar rumah. Ternyata akhirnya orang dari sana nunggu-nunggu, tidak ada saja, mana utusan Rasulin, mana utusan Rasulin. Disusul kepada Rasulullah, ke Madinah Rasulullah, kami menunggu utusan itu. Padahal sahabat yang tadi bicara bahwa kami ini ditolak di sana, gitu. Ternyata yang membawa berita itu orang fasik. Jadi yang membawa berita menyampaikan kepada sahabat tadi orang fasik itu. Maka disinilah pentingnya check and recheck itu. Kita jarang sekali melakukan check and recheck itu. Malahan kalau benar infotainment, rasanya wah gembira sekali, hiburan itu. Kok masukkan rek masuk Ramadan tak? Wala. Yang isinya nanti infotainment tadi itu, wah mungkin apa yang disebutkan pada ayat-ayat selanjutnya itu. Ya. Nah, info ini ternyata tidak mudah sebenarnya untuk dicerna, tidak mudah untuk diterima tanpa ada tabayun. Itu satu. Yang kedua, apa kepentingan seseorang tabayun terhadap berita itu? Jadi jangan kita cari berita ada itu ada itu yang tidak ada kepentingannya. Wah, gawe. Membuang waktu, membuang tenaga, energi, padahal tidak ada kepentingannya, walaupun berita itu dicari dan benar kenyataannya, apalagi kalau tidak benar. Ya, kalau orang yang suka mengumpulkan berita sasus, gosip dan lain sebagainya, ya senang aja ditulis, dipoto, disampaikan di TV, laku dengan uang gitu ya. Kalau perlu misalnya, itu pun ya buat berita-beritaan aja seperti sesungguhnya, bohong-bohongan misalnya gitu. Tahu-tahu sebenarnya itu adalah satu permainan karena memang mereka mengambil uang misalnya, itu tidak dibenarkan juga gitu. Nah, ini mengenai keperluan kehati-hatian kita terhadap berita yang datang sampai pada kita, sejauh mana berita itu benar dan tidaknya. Karena itu para ahli hadis pun dulu ketika mendengar bahwa ini hadis, ternyata ada persyaratan berat sekali dari kalangan para ahli. Satu, orangnya betul-betul berguru, ada gurunya di mana. Yang kedua, orangnya adil. Adil itu iman, takwa, tidak melakukan dosa besar, dosa kecil. Malahan dia itu juga bisa membawa dirinya dengan akhlak yang baik, yang disebut dengan muru'ah, menjaga muru'ah. Muru'ah itu adalah sesuatu yang mungkin boleh, tapi oleh orang tingkat tertentu tidak boleh, gitu. Iya, seperti bapak-bapak, kalau bapak-bapak saya tidak tahu, tapi saya misalnya lucu, kalau begitu keluar dari masjid ini, kemudian makan apa sisi jalan itu, kemudian nagok di situ, nah itu muru'ah itu. Padahal saya boleh saja, apa sih tukang dagang atau hun itu, orang mencoba makanan anu aja dulu yang paling bagus, mungkin cimpang meserkan itu tuh dibawa ke kamar dimakan. Di muru'ah sampai begitu itu dulu ahli hadis untuk bisa diterima segala riwayatnya itu. Kenapa? Untuk menghindari jangan-jangan ada orang fasik, ada orang yang ingin gagayaan seperti pernah menerima dari Rasul, padahal tidak. Gitu. Seperti orang mengatakan, oh iya saya dengar sih di jihad tempo hari gitu. Apa itu? Diterangkan. Tapi orang yang tidak pergi ke sini, lalu dia mengatakan, iya di jihad pernah ada gitu. supaya dianggap suka pergi ke jihad ini, gitu. Pengajian ahad maksudnya gitu ya. Padahal tidak pernah. Nah ini. Nah, konflik politik dan sosial dengan pemeliharaan harga diri, ya, berkaitan dengan pemeliharaan harga diri. Nah, sekarang bagaimana itu menjadi konflik dalam kehidupan keseharian kita? Bahkan jauh daripada konflik saja, mungkin peperangan terjadi itu. Kalau dengan orang-orang yang non-muslim terjadi, ternyata mungkin juga orang-orang yang orang Islam juga ada konflik itu. Nah, kalau terjadi konflik bahkan sampai tingkat peperangan, maka upaya yang harus dilakukan adalah apa yang disebut dengan islah. Nah, kok bagaimana ya islah jadi harga diri? Betul. Jadi ketimbang orang bertengkar secara terus-menerus yang akhirnya akan merugikan baik keluarga, martabat kehidupan, bahkan harta sama sekali habis karena perang, kenapa tidak islah? Yang kedua, ketika orang itu konflik secara terus-menerus dan tidak selesai-selesai, maka itu berkaitan juga dengan harga diri. Sejauh mana harga diri yang bersangkutan? Sehingga dalam Islam, kalau ada konflik antar pribadi, antar kelompok, tidak boleh lebih dari 3 hari. Siapa yang paling duluan salam terhadap yang bersangkutan, itulah orang yang paling baik. Justru harga diri orang itu meningkat ketimbang salam ngabalier, malah sesalaman. Ada kan orang sesalaman juga, kemana awek gitu, benget nama salam si salam lengan, iya kia benget nama kemana gitu. Bari ngabalier tetep. Itu tidak boleh terjadi pada orang yang suka ngaji gitu. Karena ini kaitan dengan harga diri dia kan. Kok begitu ya? Gitu. Itu kan nanti ada orang yang mengatakan ketika kita sama-sama dengan orang lain, kemudian dia, kita bertemu dengan orang yang dianggap ada konflik itu, lalu dia wajahnya kemana-mana, kemudian kata yang ikut dengan kita atau melihat, kok gitu ya? Katanya. Harga diri yang bersangkutan. Nah sekarang itu tingkat peperangan, tidak mau diadak damai dan lain sebagainya. Itu harga diri yang bersangkutan juga. Ketika tidak mau diajak damai, padahal perintah damai itu sekarang bukan hanya dalam agama, itu dunia saja. Kalau sekarang ada konflik antara satu negara, itu wajib mendamaikan. Karena itu PBB selalu turun tangan. Diundang dulu orang pihak berperang. Tapi akhirnya kadang-kadang ya PBB juga membuat keputusan karena sulit diajak, ya diperangi gitu. Jadi artinya jiwa yang tercantum dalam Al-Quran, roh islahiyat, perdamaian yang tercantum dalam Al-Quran, ternyata dipakai di dunia internasional saat ini. Memang banyak itu peraturan perundang-undangan dan juga di tingkat nasional atau internasional yang diambil dari nilai-nilai Islam itu. Sekarang ini sudah mulai, bahkan beberapa waktu yang lalu itu Pangeran Charles ya, sampai mengatakan kalau dunia, kalau lingkungan ini ingin beres, terpelihara, pakailah ajaran Islam. Pangeran Charles segede-gede, coba Pangeran Inggris begitu bilang. Karena saya ambil kalimat itu karena orang sekarang di bawah undang-undang Indonesia merusak terus lingkungan itu. Ada undang-undang lingkungan sudah ada 35 biji, itu undang-undang lingkungan hidup. tetapi dikuras alam ini luar biasa ya. Luar biasa alam ini sedang dikuras sekarang dengan istilah global warming, pemanasan global, perubahan cuaca dan lain sebagainya itu. Kemarin kan mestinya itu kata dulu, bukan mestinya, kata dulu itu kalau hujan-hujan itu ya ada musimnya, kalau musim ini begini, musim ini sekarang malahan sebentar lagi mau masuk musim yang sebenarnya musim hujan menurut kita. Wallahualam apakah betul mau hujan itu yang berberan itu gitu ya. Kita tidak tahu. Jangan-jangan dibalik, ini sudah dibalik. Ya. Jadi kalau dulu itu bulan Mei mulai tidak hujan, tapi ternyata hujan terus sampai bulan Agustus ini nanti. Nah, September baru nanti tidak hujan gitu ya. Dibalik ini sudah dibalik manusia ini kehidupan ini. Ya, mau apa, sudah dekat ke kiamat. Nanti kiamat itu kalau sudah matahari sudah terbalik dari sebelah barat, nah, baru terasa itu. Nah, sekarang nuntut ya, ya dicicil. Yang mestinya menurut perhitungan cuaca secara apa namanya? astronomi atau meteorologi itu musim hujan, tapi ternyata tidak. Nah baik, jadi maksud saya ialah ternyata kehidupan itu berkaitan dengan harga diri ini sampai pada urusan-urusan politik. Nah sekarang sedang ramai sekali itu, saling menjegal, saling mencela. Malahan itu kemarin ada tulisan di gedung DPR itu itu artinya sedang apa? Ini sedang ada masalah gitu di kita ini. Ya, sedang ada masalah. Padahal mestinya kita tidak perlu untuk saling serang, saling membenci, apalagi sampai perang. Karena prinsip umat Islam ini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Prinsip ukhuwah sebagai salah satu prinsip berdirinya masyarakat Islam. Karena itu tidak heran jika Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika ingin membangun negara Madinah, ingin membangun masyarakat Madinah, maka ukhuwah yang didahulukan. Beliau mempersaudarakan sahabat-sahabat dengan tokoh-tokoh di Madinah. Karena sahabat-sahabat itu yang datang kan tidak banyak itu. Mula-mula itu hanya sekitar kurang lebih 200 orang lah. Kan di Madinah sudah banyak orang yang dipersaudarakan yang 200 ini. Si ini dengan ini, si ini dengan ini, si ini dengan ini itu dipersaudarakan. Karena persaudaraan ini merupakan jaminan dari kekuatan membangun sistem. Apakah itu sistem kenegaraan yang paling besar? Apakah misalnya sistem politik? Apakah itu sistem jamaah kalau versi itu? Sistem masyarakat itu penting sekali dibangun atas dasar persaudaraan. Tidak akan ada yang dikhianati, tidak akan ada yang dizalimi, karena itu saudara saya. Itu yang dilakukan Rasul. Jadi mestinya konflik itu tidak ada, mestinya perang itu tidak ada. Yang di atas itu bicara perang tadi, mestinya tidak ada. Karena umat Islam adalah ikhwah. Maka suka disebut ikhwatu iman. Jadi jangan salah kalau orang menyebut ikhwatu iman itu harus betul-betul ikhwatu iman. Tapi ini ikhwatu iman dongkol hatinya, enggak benar itu. Ikhwatu iman ini kita itu. Ya. Begitu ajaran Islam mengajarkan, begitulah Quran, dan itu yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatu. Banyak dalam kehidupan keseharian kita dengan adanya persaudaraan, rekat tali persaudaraan itu. Ya, bangunan itu berdiri karena memang di situ ada tiang, di situ juga ada tiang, tiang, tiang, tiang. Kemudian pakai tembok, itu tembok. Kan akibat daripada kesatuannya ini. Ya. Jadi kita disatukan mestinya ke depan itu untuk membangun dan menegakkan ajaran ini. Rasul membuktikan. Salman Al-Farisi disaudarakan dengan ini. Ya, Abu Bakar, Umar terus saling membantu dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang sahabat tuh, Abdurrahman bin Auf namanya, yang disaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'ah. Kata Sa'ad, Pak Abdurrahman, bukan Abdurrahman ini, Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang terkaya di Madinah ini. Ambil separo harta saya. Begitu. Itu tawaran Sa'ad bin Ar-Rabi'ah pada Abdurrahman. Kenapa sampai begitu? Tidak rela melihat muhajirin ini, karena Abdurrahman bin Auf itu muhajir, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ditinggalkan segala harta kekayaannya di sana demi Islam. Itu sahabatul. Beda dengan masyarakat kita, ditinggalkan agama demi uang dan harta, kan gitu kita itu. Jauh sekali itu. Ya, kaidah agama jangan mengambil harta ini, haram hukumnya gitu, karena punya orang. Sudah tidak ingat kata-kata haram itu. Hilang aja. Ya. Kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi'ah waktu itu diam saja, enggak dengar. Enggak menjawab. Ini punten pada ibu-ibu ya, saya mohon maaf ini. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi'ah itu pada Abdurrahman bin Auf, Pak Abdurrahman, kalau saya yang hadir pada waktu itu mungkin Pak Maman gitu ya. Tapi beliau itu subhanallah, Sa'ad bilang, Pak Maman, Pak Abdurrahman, saya punya istri dua, silakan pilih mana yang paling Anda sukai. Mual ayah, wayah kibarit model gitu, mual ayah. Malah lamun Pak Abdurrahman bin Auf waktu itu tahu bahwa beliau istrinya dua, kemudian mengatakan begini, kan sulit perempuan nih pas saat di Madinah itu. Kenapa tidak untuk saya saja satu? Gitu. Kalau orang sini kan naon orang kakarek dua cenah enak. Dicokot meureun. Kumaha ieu teh? Kurang kene. Tapi demikianlah kewaktawaduan Abdurrahman bin Auf pada waktu itu berdoa, barakallahu laka fi malika wa ahlika, mudah-mudahan Allah memberkahi kepadamu wahai Sa'ad hartamu dan keluargamu. Aina suq, di mana pasar? Ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf, itu pasar. Tidak gembira menerima separuh harta. Bayangkan saja kebun kurmanya banyak sekali itu Sa'ad bin Ar-Rabi'ah itu. Terkaya, dia ngaku terkaya itu di Madinah itu. Ya. Di kita mana ada orang ngobrol saya terkaya di sini? Enggak ada. Itu kalau sedang banyak untung siapa yang suka ngobrol? Enggak pernah, Pak. Ya. Kalau sedang rugi baru cerita. Ya. Itu kita itu yang begitu. Ya. Coba tawarkan pada Abdurrahman ini itu orang terkaya bilang. Iya, mungkin saya katakan, oh iya ya, saya mau tinggal di sini kan sekarang. Mana itu ada Pak RW, Pak RT untuk saksi lah penyerahan harta gitu. Jangan wakaf ya, jangan wakaf ini hadiah saja gitu kan. Oh, sudah diwanti-wanti sejak awal. Ini wakaf bukan. Wakaf tuh wakaf betul, hadiah gitu gitu ya. Kita itu Tapi Abdurrahman bin Auf subhanallah, dia mengatakan aina suq, di mana pasar. Persaudaraan sampai ke tingkat itu karena tidak ingin melihat saudara muslim yang lainnya dalam keadaan sengsara, apalagi dia itu baru datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang nomor 4 berkaitan dengan harga diri itu, ternyata ada juga kita tidak boleh saling menghina satu sama lain. Ayat 11 itu jelas sekali. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub ulaika humud zalimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain, apalagi di situ isi merendahkan itu memang menyakitkan sekali pada orang yang bersangkutan. La yashar qaumun min qaumin. Lah pirage orang kampung eta tah? Beuleuh lagi saya nyaho modalna. Gitu. Kata-kata itu tidak boleh terjadi. Dan sekarang apalagi menyangkut pribadi, sudah berkaitan dengan apa yang disebut pencemaran nama baik. Gitu. Pencemaran nama baik. Ke pengadilan, digugat. Sekian miliar katanya gugatannya. Waduh, rawas banget gitu ya. Sekarang itu ada itu digugat ke pengadilan itu. Ya, boleh, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau dicemarkan nama baiknya. Oh tidak ada, hadisnya tidak ada Qur'annya. Ini Qur'annya lah ya sur qaumin, qaumin. Tapi undang-undang ini bagaimana? Nah disitulah nanti para ahli hukum, ahli fikih mengeluarkan fatwa yang disebut dengan ta'zir. Jadi ta'zir itu hukuman dari negara yang tidak ada secara eksplisit di Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau orang minuman keras kemudian sekarang dihukum, itu bukan ta'zir namanya. Walaupun di kita masih ta'zir juga, ya. Karena hukuman yang jelasnya kalau orang minuman keras itu dengan dicambuk 40 cambukan gitu. Wala nisa'u min nisa'in. Perempuan juga janganlah dengan perempuan yang lain gitu. Sebenarnya ini ada juga dulu asbabun nuzulnya gitu. Kenapa turunnya ayat ini gitu. Ya itu. Kan masyarakat tuh kalau melihat yang lain begini diomongkan gitu. Si itu mah tuh gitu. Oh, sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Ya. Nah, ada peristiwa dulu itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang tadi itu isinya itu sepertinya jangan kelompok itu ini kelompok ini. Seperti di kita juga sekarang ini mungkin terjadi di masyarakat. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pula kalian itu untuk mencela, ya. Apalagi memanggil-manggil dengan wala talmizu angkusakum, jangan mencela dirimu. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil-manggil dengan kata-kata yang berupa ejekan. Kan suka ada di itu. Ya kafir, ya Yahudi. Padahal bukan kafir, bukan Yahudi. Nah di kita sering keluar kata-kata ini. Orang Sunda, mapan sok aya teteh no kata-kata kasar teh naon ngaranna teteh. Hayang nyarekan teh. Gitu. Bebel kehek malah di kita teh. Enggak boleh sebenarnya itu teh, walaupun resep atau teh bahasa itu teh. Ngeunahnya rekan batur teh. Ya. Iya, kamu lamun keur naik mobil nah, pasampur jeung supir misalnya, nu sejen deui. Teh, ka kuping kurang. Teh ka mana kaen cenah geus. Ka mana bubuh. Aing rek ka dieu anjing. Sok, na angkot eta teh. Iya. Siap geus meunang sabaraha anjing cenah. Canjing cenah. Urang meunang ka stor wungkul cenah. Aduh, eta bahasa kenek, bahasa supir sakapeung mah osok dipake oge nyarekan batur. Padahal gua yang patut pisan. Pertanyaannya, bisa teu eureun bahasa yang jelek-jelek itu gitu, wongkot. Hayeuh. Jadi ungkapan-ungkapan yang kasar, ungkapan-ungkapan jelek itu ternyata tidak baik ya. Di Quran ini, Quran nih yang bicara pada kita itu subhanallah. Kita lupa ya bahwa kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas itu. Ini terasa oleh saya, ini cerita saja. Pernah suatu waktu masuk ke suatu masjid, ya masjid Persis sih. Masjid Persis. Halamannya lega terus apa namanya? Di situ ada satpam segala. Saya tuh bilang begini ke satpam itu. Mungkin oleh dia tidak enak itu kok orang nyuruh saya begini. Cing euy pang eta kan cita eta ta ka dinya kenta lebah dinya teh saya eta. Di mana euy cenah kitu tah? Oh. Dia tidak tahu marukan kan lain ketua umum Persis. Jawabnya teh di mana euy cenah kitu. Ente teh teh dilawan tuntung teh. Ya teh nu aing ieu teh teh masjid teh ya. Itu pulah-pulah apa itu jalan matanya itu masih jalan di Okteng jalan di Okteng pernah ya masjid bakatnya apa berlain Persis sama satpamna ya gitu ya. Masya Allah kok masuk ngaji kadia jauh-jauh itu gitu. Tapi saya berpikir oh kesalahan saya gitu kenapa nyebut gitu kudu nama beren jangan takut mahal weh cing jangpeng itu kan berarti itu kan tuh saya memparkir itu jam cing kudu nama gitu tapi kita tahu bahwa oh kelihatannya ya saya juga yang tadinya itu akrab kan gitu ya keakraban kurang kumaha gaya ngan memang kecanggotan harita mah gitu ya memang canggot canaya gitu enang nggak jadi ingu ya Pak Asep canggot kicin dewa gitu iya yeah. Balik nanti di mana lagi cerita kita? Aduh, kehen tu cerita siapa? Hanya di keluar tu nafsu na. Paduli ustaz dari ker kita mah saya terkendali. Tapi memang tidak bagus gitu. Itu tidak apa. Jangan jangan dianggap bagus gitu. Kan tutur nanti lila lima dipecat sih gerawai cerita. Jadi begitulah bahasa tete. Jadi bahasa yang ringan, sederhana, tapi suatu waktu ya tidak itu. Ternyata pada Rasul juga dulu pada orang yang tidak kenal itu sangenanga nyariusna teh kitu teh. Ieu ente sangenanga Rasulullah. Rasulullah eta cenah kitu. Dan ditakdirkeun tahu itu ketua Persis mah nyarita euy manehna teh meureunna. Itu. Nah ini salah satu contoh saja bagaimana kita mengendalikan bahasa dalam kehidupan ini. Kemudian memelihara harga diri dari su'udzon dan ghibah ini yang sangat-sangat ramai sekarang ini. Ya, su'udzon. Su'udzon itu ya jelek sangka. Kenapa su'udzon? Karena begini, nanti di ayat ini juga sebutkan. Ya ayuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadzonni. Inna ba'da dhanni ithmun. Itu ada ya ayuha itu yang pertama itu dicoret ya itu terbawa itu. Sebenarnya oh ya maksud saya titiknya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadzanni inna ba'da dhanni ithmun ya. Wahai orang beriman jauhilah kebanyakan dari sangka-sangka. Tapi sebagian sangka itu dosa. Artinya ada sebagian sangka yang tidak dosa. Karena itu di kita dikenal atau dalam bahasa agama dikenal ada yang disebut husnul dzon, ada yang disebut su'ul dzon. Nah, su'ul dzon ini yang jadi persoalan. Apalagi tadi ditindaklanjuti dengan tindakan yang selanjutnya dari dzon itu buah-buah nahanya. Itulah yang sekarang ramai itu. Di sini disebutkan wala tajassasu, janganlah kalian itu tajassus gitu. Ya, apa itu tajassus? Mencari-cari keburukan orang. Mula-mula kan suudon dulu, terus diintip-intip tajassus itu. Makanya spion, spionase disebutnya jasus, itu spion itu dalam bahasa Arab. Jadi orang spionisme itu jasus, ya, spionase, jasus itu orangnya. Nah, jangan melakukan ngintip-ngintip itu. Ya. Mula-mula dari suudon itu, sesudah suudon diintip, sesudah diintip-intip, kesananya wala yagtab ba'dukum ba'dah. Yagtab itu artinya ghibah, jangankah mengata-ngatai sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jadi ini tiga tingkatannya. Mula-mula suudzon, terus dicari-cari, diintip-intip, sesudah diintip-intip, benar nih, nah itu ada ghibah. Oh iya si anu, wah nyebar luas kemana-mana gitu. Tingkatan tiga itu. Dari suudzon dulu dilanjutkan dengan ngintip-ngintip, setelah itu ghibah. Inilah yang diharamkan oleh Allah. Oh benar, ya benar. Ghibah itu namanya, karena benar disebut ghibah. Karena kalau tidak benar yang dikata-katain kita, disebutnya fitnah. Ya, jadi ada ghibah, ada fitnah. Di sinilah citra seseorang itu. Jadi harga diri seorang itu bisa jatuh, karena memang ada suudzon, sudah suudzon ada tajassus, sudah tajassus ada ghibah. Begitu. Di zaman Rasul nih ada peristiwa tuh, Siti Aisyah kan orangnya itu tinggi, semampai, kalau kata bahasa kita tinggi, ramping, semampai. Satu waktu melihat Siti Sofia. Yes. Siti Sofia itu kebetulan pendek, agak pendek gitu, jadi lebih pendek dari Siti Aisyah, pendek aja. Nah kemudian dikatakan kepada Rasul nih, kepada suaminya juga gitu, orang pendek gitu, cina gitu, tidak boleh itu gitu, nggak boleh kata-kata itu, nggak boleh keluar gitu, ya. Yeah. Ini ada hadis yang terakhir gitu. Kata Siti Aisyah, saking tidak bolehnya ghibah ini, dari Abu Daud. Nanti insya Allah terjemahnya mudah-mudahan sempat semuanya diterjemahkan. Kemarin tidak sempat karena sibuk sekali. An Abi Hudzaifah an Aisyata. Di sini disebut hadasana Musaddad, itu perawi hadis. Hadasana Yahya juga, itu Yahya rawi. Dari Sufyan, di Sufyan dari Ali bin Al-Akmar. Dari Abi Hudzaifah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata gini, ceritalah. Jadi kepada Hudzaifah itu, karena Siti Aisyah itu juga sebagai rujukan Quran dan rujukan hadis gitu. Jadi diantara istri Rasul yang paling mumpuni dalam bidang keilmuan, ya Sayyidah Aisyah ini. Kata Sayyidah Aisyah, kultu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata pada Nabi itu, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Sudah diam katanya dari Sofiyah begini-begini. Kenapa? Karena berkata Guru Musaddad, selain Musaddad artinya ada perawi lain, ta'ni qasirah, Siti Sofiyah itu pendek. Ya. Malah Rasul nambah, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lama jazathu. Ya, engkau sudah mengatakan sesuatu seandainya itu bercampur dengan air laut, maka bercampurlah, katanya. Maksudnya adalah bisa merusak pada amal gitu. Kita kan senang kalau ngomongin orang lain, ih meni pendek itu, ih meni buruk itu, ih meni bucit itu, ih meni wah gitu. Kan itu sering-sering dikeluarkan itu kalau melihat orang maunya ngomong ih nempon lagi. Nah ini sebenarnya kalimat itu jangan keluar. Kesebel orang orang gitu. Mungkin kalau hanya sekedar bahasa dan dalam aspek kelakuan begitu. Tapi ini mah lain ulempang, ada yang jalan, ada yang sedang jalan. Jalannya mungkin bagaimana gitu. Badannya bagaimana? Lalu kita itu ngobrol dengan teman ini itu. Nu diharapkeun urangnya meni ciga kitu talung cenah kitu. Kata talung gitu. Ya. Talung cenah istrinya masih keneh senang cenah dengan dia, ih cenah gitu. Ya, atau talung suaminya. Nah ini, kata-kata seperti itu ternyata dicela dan itu bagian daripada riba. Riba itu artinya diambil daripada goba yang ribu goiban. Artinya goba itu tidak ada. Maksudnya mengata-ngatain orang yang dia itu tidak hadir di situ dan dia akan sangat tidak suka kalau mendengar kata-kata tersebut, makanya disebut ghibah. Ya. Nah, dalam bahasa modern sekarang ini ada yang disebut ghibah itu apa yang disebut dengan impotimen itu. Ya, impotimen itu bagian daripada ghibah. Ini yang kita tahu itu sekarang ini. Tapi kalau mengatakan orang ada keperluan, keperluan apa itu? Keperluan misalnya, aduh habisnya bade kadong kapan si anu bade nambut artos kabri kumanya menawi terangan. Entong lah, ngabri gitu dibayar bisa lila-lila gitu. Bisa saja, tapi jangan sampai didagangkan. Awas itu ngerjain duit kasih eta. Nggak, orang itu dibayar duit, jangan biarin aja gitu. Nanti kalau dia tanya baru diberitahu. Tapi untung menginjem berenya gitu, bisa kau nggak jelma mapai. Nah itu, jadi kepentingan agama itu boleh. Apa maksud kepentingan agama teh? Ada orang yang kan kalau di ini suka ada yang suka ada orang yang yang jadi imam kan? Ada itu orang yang jadi imam boy. Padahal bacaan nanti bagus, tata-tata sholatnya gancang wae, nepi ka kolot maka tinggalin gitu itu. Aya pan, ikut sholatnya hayu wae kikiuan toh. Ada orang sholat gini aja, badannya tuh goyang. Iya, tuh ingat tuh kikiuan wae gitu. Itu bisa cicing atau kumaha sholat-sholat wae. Iya. Ketebak angin katanya. Anu ngopek janggut, lagi pikiran ke sholat. Cik atuh ngopek janggut mah ulah ke sholat gitu. Matak zaman Rasul ada itu. Orang sholat gini aja, sedang sholat itu. Kata Rasul, kalau kata orang Garut mungkin nih, ya Rasul mah enggak kasar, tentu tidak pernah. Mencuk orang Garut mah berhenti ya, cik moga leng nanti ngajadoga tuh. Ke sholat-sholat yang mah gitu. Dikira urna leng nanti. Kalau sholat, hayu hayu kikiran. Enggak tahu nih nyisiran. Nah, jadi kemudian orang ngatakan gini, kang imam, kong tong angkat dari imam lah ke anjena, no? Tapi sholat itu kikiran wae. Mana itu yang baik sebab untuk kepentingan ibadah nih, kepentingan agama. Itu. Esok mau berjanggut wae ke sholat teh. Jadi imam teh. Nah, jadi ada memang ghibah yang dibenarkan ketika untuk hal-hal yang positif, kepentingan umat, kepentingan agama. Ada ghibah yang tidak bisa dibenarkan. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kita tidak boleh, nah ada pertanyaan mungkin, kumaha nonton impotimen teh, mendengarkan yang ghibah teh, gitu ya. Tergantung. Apakah impotimennya positif isinya atau hanya menjelek-jelekan orang, itu tidak boleh kalau isinya hanya sekedar itu. Iya. Jadi bukan hanya yang ngomongnya, termasuk para pendengarnya dan penglihatnya itu. Sekiranya itu atur nuhun, ya mangga. Barangkali ada pertanyaan, enggak ada apa sih?